menembus dinding benak jiwaku yang sekian lama tak pernah ku rasakan. Kini aku jatuh cinta. Di saat aku bayangkan dirimu, ingin rasanya ku labuhkan cintaku. Perlahan-lahan semua jadi sirna. Setelah tahu kau telah berdua. Di sini.